Pagi itu tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers hancur. Ya, benar-benar runtuh seketika. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar perusahaan kecil yang salah urus ya. Ini adalah raksasa Wall Street yang umurnya sudah 158 tahun. Maksud saya, mereka bertahan melewati perang saudara Amerika. Mereka selamat dari depresi besar. Betul. Tapi pagi itu, semuanya selesai. Nah, inilah fakta yang jarang dibicarakan orang. Lehman itu tidak mati karena kekuatan pasar yang alami. Tidak sama sekali. Mereka tidak kehabisan uang begitu saja, lalu terpaksa tutup pintu. Mereka hancur karena satu keputusan hukum. Tepat. Dan ini adalah momen yang mendefinisikan ulang seluruh pemahaman kita tentang krisis tersebut. Saat itu, Menteri Keuangan AS Henry Paulson dan Ben Bernanke dari The Fed, mereka membuat pilihan sadar. Sebuah pilihan ya, bukan kebetulan. Benar, sebuah pilihan. Alih-alih melakukan intervensi atau ngasih dana talangan, kayak yang mereka lakukan pada bank-bank lain, mereka memutuskan bahwa Lehman harus masuk ke jalur perlindungan kebangkrutan hukum. Jadi itu murni pilihan yurisdiksi, bukan sekedar hasil dari neraca keuangan yang buruk. Wow, dan hari ini dalam sesi penelusuran mendalam kita, kita akan membongkar realitas yang jauh lebih mengejutkan di balik krisis keuangan global 2008. Misi kita hari ini untuk Anda semua bukanlah untuk mengulang narasi usang tentang betapa serakahnya para bankir Wall Street. Ya, kita semua sudah tahu bagian itu. Persis, Anda mungkin sudah bosan dengar cerita itu. Hari ini, lewat materi sumber yang kita bedah, kita akan melihat bagaimana hukum dan secara spesifik para pengacara korporat sebenarnya adalah arsitek utama yang merancang kerentanan sistem keuangan tersebut dari awal. Skala dari apa yang terjadi di pagi hari bulan September itu, jujur saja, sangat sulit dicerna. Begitu keputusan kebangkrutan diambil, sebuah dokumen setebal 2.200 halaman diajukan di pengadilan Manhattan. 2.200 halaman? Iya, dalam hitungan jam. Bayangkan itu. Ribuan halaman dokumen hukum rumit yang harus langsung mengurus aset senilai 600 miliar dolar. Astaga. 600 miliar dolar ini tiba-tiba dikunci oleh tumpukan kertas. Dan itu langsung memicu kebekuan instan di seluruh sistem keuangan global. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bisa sebuah institusi bernilai ratusan miliar dolar runtuh secara sistemik nyaris dalam sekejap, dan kenapa semuanya bermuara pada keputusan hukum? Nah, itu intinya. Untuk memahaminya, kita tidak bisa cuma melihat ke tahun 2008 saja kan. Kita harus mundur ke belakang. Kita harus melihat bagaimana fondasi sistem ini dibangun secara perlahan, pasal demi pasal, oleh para pengacara pada dekade-dekade sebelumnya. Betul sekali. Kalau kita mundur ke era 1980-an dan 90-an, kita melihat ada gelombang deregulasi keuangan yang sangat masif di Amerika dan Eropa. Deregulasi besar-besaran ya? Ya. Dan kenapa ini terjadi? Saat itu ada kepercayaan kuat banget dari para politisi dan regulator bahwa pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah akan jauh lebih efisien. Mereka percaya kalau aturan dilonggarkan, bank bisa berinovasi dan mengalirkan lebih banyak modal. Tapi masalahnya, inovasi di dunia keuangan itu tidak sama dengan menciptakan mesin mobil yang lebih cepat. Beda bentuknya ya? Sangat beda. Inovasi finansial pada dasarnya adalah teks. Bentuknya adalah kontrak hukum. Oke, mari kita urai ini. Ini menarik. Inovasi finansial adalah teks. Artinya, setiap kali sebuah bank mau bikin produk investasi baru yang belum pernah ada, atau melakukan transaksi yang super rumit untuk cari untung, mereka butuh landasan hukum supaya itu sah. Tepat. Dan disitulah para pengacara korporat ini masuk. Merekalah yang menulis pembenaran hukumnya. Persis begitu. Jadi bankir mungkin yang punya ide gila untuk mencetak uang. Tapi pengacara yang membuat ide gila itu menjadi syah dan legal di mata hukum. Dan disinilah kita menemukan dua struktur hukum utama yang jadi fondasi keruntuhan 2008. Apa saja itu? Yang pertama adalah entitas yang disebut Special Purpose Vehicles atau SPV. Dan yang kedua adalah praktek sekuritisasi. Nah, mari kita bicarakan tentang SPV ini. Karena konsep ini selalu bikin saya tergelitik. Untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan analogi ini. Katakanlah Anda punya sebuah rumah. Tapi rumah Anda ini penuh dengan barang rongsokan. Rumah yang sangat berantakan. Ya, perabotan rusak, tumpukan koran bekas, pokoknya hal-hal yang bikin rumah Anda kelihatan berbahaya dan nilainya jatuh. Nah, di dunia nyata, Kalau bank punya banyak aset berisiko atau kredit macet, itu adalah barang rongsokannya. Betul. Lalu, bank ini menyewa sebuah gudang penyimpanan rahasia di luar kota. Gudang inilah yang kita sebut SPV. Bank memindahkan semua aset berisiko itu dari neraca utama mereka ke dalam gudang tersebut. Disembunyikan? Persis. Sekarang, pas regulator atau akuntan datang untuk memeriksa rumah si bank, rumahnya kelihatan sangat bersih, sehat, dan rapi. Semuanya berstatus off balance sheet atau di luar neraca. Karena bank terlihat sehat, pasar jadi mau meminjamkan lebih banyak uang ke mereka. Padahal rongsokan itu tidak kemana-mana kan, cuma disembunyikan di balik pintu hukum. Hal yang sangat mempesona di sini adalah tingkat kerumitan rekayasa hukum di balik gudang tersebut. Para pengacara korporat ini nggak mendirikan SPV di sembarang tempat. Oh, mereka pilih-pilih lokasi. Sangat. Mereka secara khusus memilih yurisdiksi seperti Delaware atau Cayman Islands. Kenapa di sana? Karena hukum di wilayah tersebut ngasih fleksibilitas ekstrim untuk korporasi dan kerahasiaan yang sangat rapat. Pengacara merancang ratusan halaman dokumen yang menciptakan sebuah konsep hukum bernama Bankruptcy Remote. Bankruptcy Remote, kalau diterjemahkan langsung berarti kebal dari kebangkrutan ya? Benar. Dokumen-dokumen ini dirancang sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa secara hukum, SPV adalah entitas yang sepenuhnya mandiri dan terputus dari bank induk yang menciptakannya. Wah, cerdik juga. Sangat cerdik. Jadi, bankir bisa mendatangi investor dan bilang, dengar, aset di dalam SPV ini sangat aman. Bahkan, kalau bank kami besok bangkrut total, kreditor kami nggak akan bisa menyentuh aset yang ada di dalam SPV ini. Tapi itu kan cuma ilusi ya. Itu adalah fiksi hukum yang sangat brilian. Mereka bikin entitas bayangan yang secara ekonomi sebenarnya 100% bergantung pada bank, tapi secara hukum benar-benar terisolasi. Fiksi hukum yang meyakinkan semua orang kalau resiko bisa dikarantina begitu saja. Tapi memindahkan barang rongsokan ke gudang ternyata belum cukup buat mereka. Mereka lalu memutuskan untuk mengemas rongsokan ini dan menjualnya. Nah, disinilah konsep sekuritisasi masuk, kan? Betul. Dan sekuritisasi ini adalah tempat di mana alkimia modern benar-benar terjadi. Gini, bank mengumpulkan ribuan hipotek rumah dari seluruh negeri. Banyak di antaranya adalah hipotek subprime. Subprime itu yang pinjaman kualitas rendah, ya? Ya, pinjaman yang diberikan ke orang-orang tanpa pekerjaan tetap, tanpa aset, dan rekam jejak kreditnya hancur. Ribuan pinjaman berisiko tinggi ini dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam SPV tadi. SPV itu kemudian menerbitkan obligasi yang nilainya didasarkan pada kumpulan hipotek tersebut. Sebentar, jadi investor pada dasarnya membeli surat utang yang keuntungannya datang dari cicilan rumah orang-orang yang bahkan nggak punya kerjaan tetap. Betul sekali. Gila. Tapi para pengacara ini tahu, nggak ada yang mau beli obligasi kalau isinya murni pinjaman orang yang kemungkinan besar bakal gagal bayar. Jadi, mereka menggunakan struktur hukum untuk membagi obligasi ini ke dalam beberapa lapisan yang disebut tranches. Tranches, oke. Nah, lapisan paling bawah atau tingkat junior adalah yang paling berisiko. Kalau ada pemilik rumah yang mulai gagal bayar, lapisan bawah ini yang pertama kali menyerap kerugian. Tapi sebagai gantinya, bunganya sangat tinggi. Sebaliknya, lapisan paling atas atau tingkat senior dilindungi secara struktural oleh lapisan-lapisan di bawahnya. Oke, saya paham. Jadi lapisan atas ini kayak berada di lantai paling tinggi dari sebuah gedung yang lagi kebanjiran ya. Airnya harus menenggelamkan lantai 1, 2, dan 3 dulu sebelum akhirnya mencapai mereka di atas. Analogi yang bagus. Dan karena struktur pelindung inilah, lembaga pemeringkat kredit lalu memberikan label keamanan tertinggi, yaitu stempel AAA, untuk lapisan senior tersebut. Presis. Dan Anda harus tahu, stempel AAA ini krusial. Dalam dunia keuangan, AAA itu berarti bebas risiko, setara dengan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Setara dengan negara, wah. Ya, dana pensiun, universitas, pemerintah daerah di seluruh dunia, mereka diwajibkan oleh aturan mereka sendiri untuk cuma berinvestasi pada produk berperingkat AAA. Jadi tiba-tiba hipotek berisiko tinggi dari orang-orang yang nggak mampu bayar cicilan disulap jadi investasi paling aman di dunia. Berkat sihir klasifikasi hukum dan matematika. Dan ini terus berlanjut menjadi semakin absurd ya dengan munculnya CDO, Collateralized Debt Obligations. Kalau saya perhatikan dari materi sumber kita, CDO ini pada dasarnya adalah sekuritisasi dari sekuritisasi. Ya, sekuritisasi berlapis. Mereka ambil sisa-sisa potongan hipotek yang susah kejual, mencampurnya lagi dengan potongan lain, memasukkannya ke SPV baru, dan membaginya ke dalam tranches baru lagi. Lalu ada CDO squared. Ini berarti sekuritisasi dari sekuritisasi dari sekuritisasi. Terdengar gila, kan? Ini kayak mengumpulkan sisa sampah dari berbagai restoran, memasukkannya ke kotak, menumpuk kotak-kotak itu ke dalam kontainer, lalu menempelkan stiker bahan makanan segar kualitas ekspor di luar kontainernya. Visual yang sangat pas. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat kritis bagi Anda yang mendengarkan. Materi yang kita bedah sangat menekankan bahwa label hukum, entah itu status bankruptcy remote atau stempel AAA, seringkali cuma menciptakan ilusi keamanan. Cuma ilusi? Ya, risiko itu tidak pernah benar-benar lenyap. Hukum tidak bisa menghilangkan kenyataan bahwa peminjam di ujung rantai sana tidak bisa membayar cicilan rumahnya. Realitasnya tetap ada. Betul. Hukum hanya menyembunyikan resiko itu di sudut-sudut gelap yang saking rumitnya, nggak ada satupun manusia yang tahu persis di mana letak kerusakannya. Pertanggungjawaban dipecah-pecah ke dalam lapisan yang tak terhingga jumlahnya. Itu membawa kita pada poin yang lebih besar nih. Kalau Anda, pendengar kita, punya produk investasi saat ini yang diklaim sangat aman, Anda harus bertanya pada diri sendiri. Apakah investasi itu benar-benar aman karena fondasi bisnisnya kuat, atau kelihatan aman cuma karena dibungkus ratusan halaman kontrak yang mengklaimnya begitu? Pertanyaan yang sangat penting. Tapi mari kita maju selangkah lagi. SPV dan CDO ini ibarat tumpukan kayu kering, sistemnya rapuh. Tapi kayu kering yang ditumpuk di dalam gudang kan nggak akan meledak begitu saja tanpa pemicu ya? Betul. Mungkin cuma membusuk perlahan? Nah, yang pada akhirnya menjadi bahan peledak dari krisis global ini adalah inovasi berikutnya. Instrumen derivatif, khususnya Credit Default Swaps atau CDS. Nah, CDS ini adalah mekanisme yang mengubah masalah perumahan lokal di Amerika menjadi ancaman sistemik yang hampir meruntuhkan ekonomi seluruh dunia. Secara konseptual, CDS itu adalah instrumen perlindungan. Pembeli CDS membayar semacam premi reguler kepada pihak penjual. Oke. Sebagai timbal baliknya, penjual berjanji bahwa kalau sebuah obligasi, katakanlah obligasi hipotek tadi, mengalami gagal bayar, si penjual akan mengganti seluruh kerugian yang dialami pembeli. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Tunggu dulu. Saya tahu sedikit tentang industri yang cara kerjanya kayak gitu. Kalau saya bayar premi reguler, dan kalau rumah saya terbakar, pihak tersebut membayar klaim kerugian saya, itu namanya asuransi, kan? Terdengar seperti asuransi, ya? Tapi masalahnya, kalau saya mau buka perusahaan asuransi jiwa atau properti hari ini, saya pasti akan diawasi habis-habisan oleh regulator negara. Saya harus membuktikan tiap kuartal kalau saya punya cadangan uang tunai triliunan rupiah yang siap dicairkan kalau ada bencana. Betul sekali. Kenapa CDS yang nilainya mencapai triliunan dolar bisa beroperasi sepenuhnya tanpa pengawasan ketat semacam itu? Dan pertanyaan Anda, itu justru menyoroti inti dari rekayasa hukum yang paling manipulatif dalam sejarah modern. Para pengacara bankir ini sangat sadar akan hal yang baru saja Anda sebutkan. Mereka tahu kalau CDS diklasifikasikan sebagai asuransi di mata hukum, klien mereka bakal disuruh menyiapkan modal cadangan yang sangat besar. Membatasi keuntungan mereka. Tepat. Maka para pengacara dengan cermat mendefinisikan CDS di dalam kontrak bukan sebagai asuransi, melainkan sebagai sebuah swap atau pertukaran finansial. Tunggu. Jadi mereka cuma mengganti satu kata di atas kertas. Mereka meyakinkan regulator kalau ini murni instrumen pertukaran dan bukan penjaminan asuransi. Bukan cuma mengganti kata, tapi mereka merancang struktur kontraknya sedemikian rupa supaya bisa lolos dari yurisdiksi Komisi Asuransi Negara Bagian. Dan para regulator saat itu, mungkin karma naif, atau mungkin terlalu percaya sama bank-bank besar ini, mereka membiarkan arbitrase regulasi ini terjadi. Dan konsekuensinya pasti fatal. Sangat fatal. Mari kita lihat apa yang terjadi pada AIG, raksasa asuransi global. AIG menggunakan celah hukum swap ini untuk menjual kontrak CDS secara massal. Nilai tanggungan perlindungan yang mereka jual melebihi 400 miliar dolar. 400 miliar dolar yang mereka jamin tanpa ada kewajiban hukum untuk menyiapkan uang tunai sebagai cadangannya. Sama sekali tidak ada cadangan yang cukup. AIG melihat ini sebagai uang gratis. Selama pasar perumahan naik, mereka cuma duduk manis menerima miliaran dolar dari premi tanpa perlu menyisihkan modal. Tapi lalu gelembungnya pecah. Iya, ketika gelembung perumahan Amerika meletus, rentetan klaim gagal bayar berdatangan. Pada akhir pekan yang krusial di bulan September 2008 itu, AIG menyadari mereka benar-benar tidak punya uang untuk membayar kewajiban kontrak tersebut. Gila. Dan karena AIG menjamin aset milik hampir semua bank besar di dunia, dari Goldman Sachs sampai bank-bank Eropa, kebangkrutan AIG berarti kebangkrutan seluruh sistem perbankan. Pemerintah Amerika nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa menyuntikkan dana talangan lebih dari 180 miliar dolar uang pembayar pajak. Hanya untuk menjaga sistem tetap bernafas, ratusan miliar dolar uang publik menguap cuma karena sebuah instrumen mematikan berhasil menyelinap dari pengawasan regulator berkat pelabelan kata swap. Ini sungguh nggak masuk akal. Dan ini mengungkap satu fenomena psikologis yang sangat penting dari era tersebut. Ilusi kontrol. Para pengacara korporat ini bekerja dengan satu prinsip dasar, memisahkan secara absolut antara legalitas dokumen dan kelayakan investasi. Maksudnya gimana tuh? Tugas seorang pengacara itu tidak pernah untuk bertanya, apakah masuk akal bagi AIG untuk mengambil risiko 400 miliar dolar tanpa lindung nilai? Mereka nggak dibayar untuk menguji realitas ekonomi. Mereka cuma dibayar untuk memastikan kontrak itu sah dan nggak melanggar undang-undang. Dan karena dokumennya tebel, pakai bahasa Latin hukum yang rumit, dicetak di atas kertas resmi berstempel firma hukum top, para CEO bank merasa semuanya terkendali. Para pimpinan bank ini bahkan mungkin nggak paham matematika di balik CDO squared, terlalu kompleks. Betul, terlalu rumit. Tapi karena pengacara bilang itu legal, mereka berasumsi perhitungan teknisnya pasti aman. Tepat sekali. Karena legal, mereka merasa memegang kendali. Padahal mereka sedang mengemudi di tepi jurang dengan mata tertutup, cuma berpegangan pada selembar kertas kontrak. Wah, jadi kalau kita rangkum secara kasar, sistem keuangan saat itu bekerja kayak gini. Anda ngambil pinjaman dari orang-orang yang jelas-jelas nggak mampu bayar, lalu menyembunyikannya di gudang rahasia berlabel SPV. Ya. Kemudian, Anda mengemas ulang pinjaman itu sampai nggak ada yang ngerti isinya apa dan melabelinya dengan stempel keamanan AAA. Dan nggak puas sampai di situ, Anda mengizinkan entitas besar mengasuransikan triliunan dolar investasi bodong ini pakai asuransi palsu yang sama sekali nggak punya cadangan uang. Dan semuanya legal. Iya, yang lolos dari pantauan pemerintah cuma karena permainan kata dari pengacara. Anda tidak lagi sedang melihat satu atau dua bank yang serakah. Anda sedang melihat arsitektur kehancuran yang sangat sistemis. Anda sedang melihat sistem yang secara fundamental sangat rapuh. Kerapuhan sistemik inilah yang menjadi pemicu ledakan utamanya. Sistem keuangan pra-2008 itu terlihat luar biasa stabil, kan? Keuntungan bank mencetak rekor tiap kuartal. Tapi stabilitas itu cuma ilusi yang diciptakan oleh leverage dan keterhubungan. Yang mereka satu sama lain. Pemikiran mereka adalah, kalau satu orang terpleset, teman-teman di sebelahnya bisa menahan beban itu. Inilah interconnection keterhubungan bank-bank di Wall Street. Analogi yang sangat pas. Tapi ada satu masalah besar. Karena gelap gulita yang dalam hal ini adalah ketidakjelasan risiko dari CDO dan CDS tadi, nggak ada satupun pendaki yang tahu batu mana yang padat dan batu mana yang rapuh. Jadi, ketika satu pendaki raksasa, katakanlah namanya Lehman Brothers, nggak sengaja nginjak pijakan yang rapuh dan tergelincir, tali itu nggak menyelamatkannya. Tali itu justru menarik seluruh pendaki lain ikut jatuh ke dalam jurang. Analogi pendaki kini dalam gelap itu, dengan sempurna menangkap tiga pemicu utama keruntuhan yang dibahas dalam bedah buku kita. Pertama, adalah keterhubungan yang ekstrim tadi. Saat Lehman jatuh, terungkap kalau mereka punya sekitar 900 ribu kontrak derivatif terbuka dengan berbagai pihak di seluruh dunia. 900 ribu tali yang mengikat raksasa yang sedang jatuh itu ke institusi lain. 900 ribu titik penularan. Tepat. Kedua adalah ketidakjelasan risiko. Kegelapan gulita tadi. Ketika kepanikan melanda, pasar pinjaman antar bank benar-benar membeku. Kenapa? Karena nggak ada satu bank pun yang tahu siapa memegang apa. Bank A nggak mau minjemin uang ke bank B untuk operasional harian. Karena takut bank B diam-diam menyimpan miliaran aset busuk Lehman atau AIG. Kepercayaan hancur seketika. Padahal kepercayaan itu urat nadi perbankan ya? Betul. Dan yang ketiga, ini yang paling mematikan, adalah leverage atau rasio utang. Nah, mari kita bahas leverage ini perlahan. Karena angka-angkanya suka bikin pusing. Apa maksudnya saat bank dikatakan memiliki rasio utang 30 berbanding 1? Sederhananya begini, Kalau Anda punya uang tunai 1 dolar, Anda meminjam 30 dolar dari pasar untuk diinvestasikan. Jadi Anda bertaruh dengan 31 dolar padahal uang Anda sendiri cuma 1 dolar. Secara matematik, kalau nilai investasi Anda turun sedikit saja, katakanlah sekitar 3-4%, kerugian itu langsung menghapus seluruh uang modal 1 dolar milik Anda. Anda langsung bangkrut. Astaga! Dan saat krisis terjadi, aset-aset perumahan ini turunnya nggak cuma 3%, kan? Mereka terjun bebas sampai 30-40%. Benar. Ekuitas bank-bank ini langsung negatif dalam sekejap. Seluruh sistem menguap begitu saja. Namun, kalau kita menghubungkannya dengan gambaran yang lebih besar, di sinilah kita menemukan ironi yang paling gelap dari struktur hukum ini. Anda mungkin berpikir, setelah merancang struktur yang nyaris menghancurkan peradaban modern, para pengacara korporat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kenyataannya justru sebaliknya. Tentu saja sebaliknya, karena mereka bersembunyi di balik koridor legalitas. Lebih dari itu, para pengacara yang dibayar miliaran dolar untuk merancang instrumen CDO dan entitas SPV yang rapuh di tahun-tahun sebelum krisis, gak cuma bebas dari tuntutan. Saat sistem ini akhirnya meledak dan perusahaan-perusahaan mulai mengumumkan kebangkrutan, coba tebak, industri mana yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Jangan bilang industri hukum restrukturisasi kebangkrutan yang menanganinya. Tepat sekali. Bank-bank itu butuh pasukan pengacara untuk mengurai kekacauan yang diciptakan oleh pasukan pengacara sebelumnya. Dalam kasus Lehman Brothers, firma hukum Weil, Gottschall & Manges memimpin proses kebangkrutannya. Pengacara utamanya, Harvey Miller, dikabarkan menagih klien sebesar $1,500 per jam. $1,500 per jam? Setiap jam, setiap hari. Selama beberapa tahun proses penyelesaian kebangkrutan Lehman berjalan, total biaya hukum dan profesional yang ditarik dari sisa aset Lehman menembus angka $2 miliar. $2 miliar? Jadi, sementara puluhan ribu karyawan Lehman keluar dari gedung bawa barang mereka di dalam kardus karena dipecat, dan jutaan orang biasa di luar sana kehilangan rumah dan tabungan pensiun mereka, para elit hukum ini justru sedang berpesta di atas puing-puingnya. Sayangnya begitu. Mereka meraup untung saat membangun bomnya dan meraup untung lebih besar saat dibayar untuk menyapu debu ledakannya. Ini membuktikan satu hal krusial. Kompleksitas hukum dalam industri keuangan bukanlah mekanisme untuk melindungi kita dari risiko. Kompleksitas hukum adalah tirai asap. Ia dipakai untuk memisahkan risiko dari mereka yang ambil keuntungan dan melemparkan risikonya ke masyarakat luas. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar pelajaran sejarah untuk dikenang ya. Ini adalah realitas operasional yang masih mengintai kita hari ini. Kita saat ini sedang berada di ambang pergantian siklus ekonomi besar. Selama lebih dari satu dekade setelah krisis 2008, dunia dimanjakan dengan kebijakan uang murah. Suku bunga mendekati nol. Yang memicu gelombang utang baru. Tepat. Startup teknologi, raksasa real estate, bahkan ekonomi real, semuanya beroperasi dengan asumsi kalau uang akan selalu gampang didapat. Tapi sekarang era itu sudah berakhir. Suku bunga kembali tinggi secara persisten, gelombang utang korporasi senilai triliunan dolar bakal segera jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan, dan banyak perusahaan gak akan mampu membiayai kembali utang-utang itu. Dan gelombang kebangkrutan akan datang. Kita mulai melihat lonjakan itu. Dan tahukah Anda siapa yang sedang bersiap-siap? Pasukan pengacara restrukturisasi korporat. Mereka lagi memperluas tim, bersiap menghadapi musim panen raya yang mungkin skalanya nggak kalah dari krisis masa lalu. Anda harus kritis melihat berita keuangan. Apakah instrumen baru kayak kredit privat atau sekuritisasi modern saat ini benar-benar tangguh, atau cuma dihiasi dengan jargon hukum baru? Itu membawa kita pada satu refleksi penting untuk ditutup pada sesi kali ini. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita sudah membedah bagaimana hukum dipelintir untuk menyembunyikan risiko, bagaimana bahasa dipakai untuk mengeksploitasi regulasi, dan bagaimana mereka yang merancang kehancuran justru keluar sebagai pemenang finansial. Sebelum Anda melepas headphone atau mematikan pemutar audio Anda, saya ingin Anda merenungkan satu pemikiran ini. Silakan. Pikirkan kembali arsitek-arsitek hukum yang membangun gedung pencakar langit finansial yang rapuh tadi. Kalau para desainer sistem ini secara sah dilindungi dari konsekuensi keruntuhan bangunan mereka, dan kalau mereka tahu bahwa mereka secara harfiah akan dibayar miliaran dolar per jam untuk membersihkan puing-puing saat bangunan itu akhirnya runtuh menimpa kita semua, insentif apa yang sebenarnya mereka miliki untuk merancang sistem yang kuat? Kenapa mereka harus repot-repot bikin fondasi yang tahan banting? Pertanyaan yang mengerikan, tapi sangat nyata. Mungkin desain pasar keuangan yang sangat rumit, membingungkan, dan gampang hancur ini bukanlah sebuah kecelakaan historis. Ini bukan sekedar kelemahan atau bug dari sistem. Mungkin kehancuran dan kekacauan adalah fitur utama dari model bisnis mereka. Sesuatu untuk Anda bawa dan renungkan hari ini. Terima kasih telah menemani kami dalam sesi bedah buku yang sangat membuka wawasan ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.